Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله الحمد لله kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita semua karunia dan nikmat yang begitu besar yang begitu agung. Nikmat lahiriah, nikmat batiniah. Kenikmatan yang paling besar adalah nikmat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah. Dan sejenak kita duduk sebagaimana pertemuan yang sebelumnya untuk meniatkan setelah subuh, setelah zikir untuk niat umrah. Gitu Pak. Niat umrah sampai kapan itu? Sampai syuruk insyaallah ya. Nah, dikarenakan seseorang yang berangkat dari rumahnya untuk subuh secara berjamaah, kemudian berzikir setelah itu, kemudian dia lanjutkan dengan zikir atau membaca Al-Quran atau mengkaji bimbingan agama sampai terbitnya matahari, itu pahalanya adalah umratun tamatan tamah, seperti pahala umrah sempurna dan sempurna. Sehingga niatan kita banyak, niatan subuh berjamaah, ya niatan zikir setelah itu, ya bisa diniatkan dengan iktikaf juga sampai syuruk, juga diniatkan untuk tafaqquh fiddin, belajar ilmu agama, juga diniatkan untuk umrah insyaallah. Sehingga pahalanya berlipat ganda. Itu kelebihan seorang muslim yang tidak ada pada umat yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini akan kita kaji sebuah hadis yang menjelaskan tentang kebaikan dan dosa. Al-bir wal ithm. Apa itu kebaikan, kebajikan, kebajikan? Apa itu dosa? Disebutkan dalam riwayat Sahih Muslim dari sahabat An-Nawas Ibnu Sam'an radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithm. aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang albir. Albir itu kebajikan, kebaikan-kebaikan. Wal ithm, dan juga tentang ithmun, dosa. Apa kebaikan itu, apa kebajikan itu, dan apa dosa itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menjawab, albirru husnul khuluq. Kebajikan itu, kebaikan-kebaikan itu hanyalah akhlak yang mulia. Wal ithmu, sementara yang namanya dosa, ciri-cirinya maha kafi sadrik, sesuatu yang membimbing, yang membuat hati kamu bimbang, membuat hati kamu ragu-ragu, gelisah. Wa karihta ayyatali'a alaihi nas, dan kamu tidak suka orang lain melihatnya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahih. Insyaallah singkat. Qala Muslim rahimakumullah, hadis ini yang pertama menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in menanyakan sesuatu yang sifatnya ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan-pertanyaannya semua terkait dengan perkara keagamaan mereka. Jarang yang bertanya tentang keduniaan. Dunia goleke gampang. Semua orang bisa mencarinya. Tapi yang mereka tanyakan terkait dengan perkara-perkara kebaikan agama mereka. Pertanyaan untuk diamalkan. Simpel pertanyaannya, apa itu kebaikan, apa itu dosa, supaya bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan tadi dan meninggalkan dosa tadi, membuahkan kebaikan, kebahagiaan dunia sampai akhiratnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali ketika menjawab juga dengan jawaban yang simpel, tetapi maknanya sangat dalam. Dan itu perlu untuk dikaji, diungkap. Seperti dalam riwayat ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang kebaikan dan kebajikan. Apa kebaikan itu? Apa kebajikan itu? Simpel jawabannya, al-birru husnul khuluq. Itu kalau dalam bahasa Arab dimaknakan dengan pembatasan. Semua kebaikan, semua kebajikan yang ada itu hanya ada pada satu kata, akhlak yang mulia. Nah, di sini kan akan muncul pertanyaan. Dalam Islam itu kan kebaikan banyak. Salat kebaikan. Okay. Salat kebaikan, orang umrah, orang haji, orang zakat, orang sedekah, orang baca Al-Quran, orang berdoa, orang bertauhid, ibadah secara umum, kan kebaikan. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW hanya menyebutkan satu poin, akhlak yang mulia? Yang lainnya mana? Jawabannya barakallahu fikum, ini hadis menunjukkan kepada kita tentang pentingnya akhlakul karimah. Menunjukkan tentang betapa tinggi kedudukan akhlak mulia dalam Islam. Akhlak yang mulia itu akan menghantarkan pelakunya untuk bisa mengerjakan semua kebaikan dengan akhlaknya. Dengan akhlak. Dan yang kedua, ternyata akhlakul karimah itu tidak sesempit yang kita pahami selama ini. Yang kita tahu kan namanya akhlakul karimah itu kan ketika berinteraksi dengan orang lain. Ketemu dengan orang, kita baik, tegur sapa, perilakunya kita bagus, ucapannya kita juga baik, akhlak. Tidak terbayangkan di benak kita kalau sholat juga akhlak. Kita mengerjakan ibadah kepada Allah secara umum itu juga akhlak. Tidak terbayang. Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah pentingnya kita harus menjabarkan tentang akhlakul karimah itu apa. Yang dari sana kita akan tahu ternyata akhlakul karimah itu meliputi semua albir, semua kebajikan. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkajinya, insya Allah sampai syuruk. Semangat ya. Disebutkan oleh para ulama kita, ternyata akhlak itu ada dua macam. Terkait dengan siapa kita berinteraksi. Dua macam. Yang pertama ialah al-akhlaku ma'al khaliq. Al-akhlaku ma'al khaliq. Akhlak mulia, budi pekerti yang luhur bersama dengan sang Khalik Allah Azza wa Jalla. Akhlak kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, al-akhlaku ma'al makhluk. Akhlak kepada makhluknya Allah Azza wa Jalla. Itu globalnya. Ada akhlak kepada Allah, ada akhlak kepada makhluk. Kita rinci sekarang. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala kalau disebutkan secara global ialah dengan cara kita ini mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah semata. Semua bentuk ibadah yang dibimbingkan dalam Islam, yang disebutkan dalam Islam, apapun bentuk ibadahnya, melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan, ketika kita kerjakan lillahi ta'ala sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, itu artinya kita telah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya akhlak kepada Allah. Kita bertauhid, mengesakan Allah dalam perkara ibadah, tidak menyekutukannya dengan siapapun, dengan apapun. Kita mempersembahkan semua ibadah kita hanya kepada Allah semata, namanya tauhid. Itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Al-bayyinah ayat yang kelima. Yang artinya, dan mereka hamba-hamba Allah ini tidak diperintah melainkan supaya beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah semata, sebagai orang-orang yang hanif, yang bertauhid. Itu akhlak kepada Allah. Kita bertauhid itu akhlak kepada Allah. Dalam beribadah tanpa sekutu itu akhlak kepada Allah. Kita persembahkan ikhlas ibadah hanya untuk Allah, itu akhlak kepada Allah. Meliputi semua ibadah-ibadah yang dibimbingkan dalam syariat. Dari sinilah tergambar kepada kita makna sabda Rasul ini, al-birru husnul khuluq. Semua kebaikan, semua kebajikan itu akhlak yang mulia. Dikarenakan ada dua macam, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada makhluk. Akhlak kepada Allah yang paling luas. Maka tatkala kita tadi berangkat dari rumah, niatnya apa ke masjid ini? Untuk jamaah subuh. Itu akhlak kepada Allah. Zikir setelah itu akhlak kepada Allah. kemudian kita membaca Al-Quran atau berzikir atau taklim sampai syuruk dengan niat i'tikaf di masjid sampai syuruk dengan umrah dengan cara itu akhlak kepada Allah. Kita bersedekah akhlak kepada Allah. Harta kita terkena kewajiban zakat, dikeluarkan zakatnya, akhlak kepada Allah. Kita punya uang, kita umroh, akhlak kepada Allah. Kita berhaji, akhlak kepada Allah. Membaca Al-Quran, akhlak kepada Allah. Semua amal kebaikan dalam Islam, bentuknya perintah yang kita kerjakan atau larangan yang tinggalkan, itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya akhlakul karim. Sehingga luas, meliputi semua yang ada pada Islam ini. Dipahami ya? Nah, dari sinilah kita ini sebagai seorang muslim baru dinyatakan sebagai muslim yang berakhlak kalau kita ini beribadah kepada Allah, mengerjakan perkara kewajiban, menjauhi larangan-larangan dengan keikhlasan dan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ada seseorang yang secara perilaku interaksi dengan masyarakat itu masya Allah orangnya lembut, orangnya baik, tidak pernah membuat gara-gara atau keributan dengan orang itu baik. Tapi kalau sudah tidur malam, bangunnya itu jam 6. Memang ya, tidak pernah jamaah subuh, subuhannya ya bangun. Sudah terang baru dia bangun. Mohon maaf nih. Ini enggak punya akhlak kepada Allah Azza wa Jalla terkait dengan subuhannya itu. Maaf, Anda belum berakhlak kepada Allah. Ada orang yang punya uang, punya harta benda, enggak pernah sedekah, enggak pernah membantu fakir miskin, enggak pernah membantu anak-anak yatim, enggak pernah infak fi sabilillah. Mohon maaf, Anda belum punya akhlak terkait dengan harta, terkait dengan Allah Azza wa Jalla. Maaf juga orang-orang yang suka berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, mereka itu tidak punya akhlak. Kepada siapa ini? Kepada Allah. Yang suka minum minuman keras, yang jatuh dalam prostitusi, yang menjadi begal, koruptor dan segala macamnya, jatuh dalam perkara dosa dan maksiat. Mohon maaf, tidak punya akhlak. Yakni akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin dalam kesehariannya masya Allah dia orangnya dikenal baik tengah-tengah masyarakatnya, tapi maaf, akhlak Anda kepada Allah sangat buruk. Dan tidak ada pada Anda al-bir, perkara kebaikan. Ini yang pertama. Dan ini yang paling utama katanya para ulama, akhlak mulia yang paling utama ya ini, akhlaknya kita kepada Allah Azza wa Jalla, ibadah kepada Allah semata yang itu merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka mohon diperhatikan satu poin ini. Sebab satu poin akhlak inilah yang akan bisa membuat kita meraih semua albir, semua kebajikan. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita akan menjadi hamba Allah yang saleh. Dengan ini kita akan menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Itu amal saleh, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan ini kita akan bisa mengerjakan semua kebajikan. Dengan ini kita akan bisa meraih semua pahala. Dengan ini kita akan bisa menggapai semua kebahagiaan dunia. Ini kuncinya, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam Islam, kaum muslimin rahimakumullah, penilaiannya itu dimulai dari sini. dari akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya kebanyakan muslimin hablun minallah. Dia punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Baru yang kedua, al-akhlaqu ma'al makhluq. Akhlak yang mulia bersama dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini pun juga panjang penjabarannya dan harus dijabarkan supaya kita paham akhlak itu kayak apa. Untuk poin yang kedua ini, kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa pihak di mana kita berinteraksi dengan mereka-mereka ini di dalam keseharian kita. Dan kita diminta untuk memiliki akhlak mulia bersama dengan mereka. Yang pertama kali disebut ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk pertama yang kita diwajibkan untuk memiliki akhlakul karimah kepada beliau selaku Nabi kita, selaku Rasul kita. Akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau dalam pembahasan tauhid, akhlak kepada Allah itu sama dengan melaksanakan konsekuensi syahadat la ilaha illallah, ibadah kepada Allah. Sama dengan kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, inti Islam, tauhid. Adapun yang kedua ini, akhlak kepada Rasulullah SAW, melaksanakan konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sehingga dua poin ini yang paling utama, dikarenakan terkait dengan syahadatain, dua kalimat syahadat yang kita lafalkan. Adapun terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, cukup banyak poin-poin yang harus kita lakukan terkait dengan beliau sallallahu alaihi wasallam supaya kita dinyatakan sebagai seorang muslim yang berakhlakul karimah. Kalau saya katakan seorang muslim, mohon maaf, non muslim tidak mungkin masuk karena mereka tidak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama, bentuk akhlak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mahabbatuhu, mahabbatan syar'iyyah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang syar'i. Mencintai beliau melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, bahkan kepada semua orang. Lebih mencintai beliau. Ini wajib ada pada masing-masing muslim dalam sanubarinya, dalam jiwa dia yang paling dalam. Wajib terpatri kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan tanda keimanan. Disebutkan dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Rasul, lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada semua umat manusia. Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Bukan semata-mata cinta Rasul, tapi lebih mencintai Rasul daripada yang lain. Itu konsekuensinya ketika cinta Rasul bertabrakan, berseberangan dengan cinta orang tua. Mendahulukan yang siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Cinta Rasul berseberangan dengan cinta kepada anak istri, mendahulukan siapa? Rasulullah SAW. Cinta Rasul berseberangan dengan masyarakat, mendahulukan yang siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ketika berseberangan dengan diri kita masing-masing, harus mendahulukan cinta Rasul daripada diri kita masing-masing. Itu konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah. Ini yang pertama, cinta kepada beliau. Yang kedua, iyalah tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang beliau beritakan, baik terkait dengan berita masa lalu atau terkait dengan berita masa akan datang atau terkait dengan perkara gaib. Semua yang beliau beritakan yang termaktub dalam hadisnya Rasulullah SAW wajib untuk dibenarkan, karena Rasul itu as-sadiqul masduq, orang yang jujur, orang yang dibenarkan. Dikarenakan beliau SAW bicaranya dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu tidak pernah bicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau SAW. Maka semua yang beliau kabarkan pasti benar dan wajib dibenarkan. Entah kabar yang masuk akal atau enggak masuk akal, perkara gaib atau perkara yang nyata, berita masa lalu atau masa akan datang, belum menceritakan tentang peristiwa di masa akan datang, apapun berita yang, dan itu sahih dari beliau, wajib dibenarkan. Tanda Anda berakhlak kepada Rasulullah SAW. Ketika ada yang menolak beritanya Rasul dikarenakan tidak masuk akal lah, dikarenakan tidak sesuai dengan sains lah, tidak sama dengan hatinya lah, pertanda akhlaknya masih tidak beres. Harus membenarkan beritanya Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah imtithalu ma amar wajtinabu ma anhu naha wa zajar, melaksanakan perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangan-larangan beliau. Sama dengan yang poin pertama terkait dengan Allah azza wajalla. Poin pertama, larangan perintah Allah kerjakan, larangan Allah tinggalkan. Yang ini perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kerjakan, larangan-larangan Rasul tinggalkan. Ada perintah dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Kerjakan semuanya itu. Ada larangan termaktub dalam Al-Quran juga dalam hadis. Tinggalkan semuanya itu. Melaksanakan perintah menjauhi larangan pertanda akhlak seorang muslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apakah perintahnya itu ringan ataukah perintahnya berat? Sesuai dengan hati nurani ataukah tidak? Kita bersemangat ataukah kita lagi malas? Harus melaksanakan perintah beliau, menjauhi larangan-larangan. Tanda orang berakhlakul karimah. Yang terakhir ialah at-ta'assi bi sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, meneladani beliau dan meneladani bimbingan-bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam semua aspek kehidupan. Dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dalam berpakaian, dalam kita makan, kita minum, kita beribadah, kita berakhlak, kita berdakwah, dalam semua aspek kehidupan itu harus meneladani beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasulullah SAW teladan yang baik. Ini secara global terkait dengan poin-poin yang harus ada pada kita. Kalau ada semuanya pada kita dinyatakan sebagai muslim yang beretika, muslim yang berakhlakul karimah. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mohon maaf ini. Ketika ada seorang muslim dalam beribadah tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf ini. Pertanda tidak punya akhlak. Mohon maaf, tidak punya akhlak. Ada seorang yang muslim menolak berita yang disampaikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, dia enggak punya akhlak. Ada seorang muslim yang tidak mau menjalankan perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, dia belum punya akhlak. Ada seorang muslim yang tidak mau meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak suka dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau membenci bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, dia belum punya akhlak. Pertanda akhlaknya dia buruk kepada beliau, dipertanyakan akhlaknya. Ini yang paling utama setelah akhlak kepada Allah azza wajalla. Kalau ini ada pada seorang muslim, maka berarti dia telah bisa mengerjakan semua kebajikan dalam Islam. Ini kuncinya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada Rasulullah SAW. Konsekuensi dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dia dikatakan sebagai ahli tauhid, muwahhid dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Yang selain itu dikatakan tidak punya akhlak. Barakallah. Sehingga bersemangatlah di dalam mengamalkan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua aspek kehidupan kita, pada tauhid kita, pada akidah kita, pada ibadah kita, pada dakwah kita, pada muamalah kita, pada semua aspek kehidupan kita kembali kepada bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dikatakan sebagai muslim yang berakhlakul karimah dan akan berhasil menggapai semua albir, semua kebajikan yang ada. Ini kunci. Baru setelah itu akhlak kepada orang lain yang dikatakan sebagai etika, budi pekerti, norma-norma yang agung. Setelah dua tadi, yang lainnya umum dikatakan di tengah-tengah masyarakat itulah yang namanya akhlak. Ini kalau dibicara secara kedudukan cabangnya, pondasinya dua tadi, akhlak kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Selebihnya itu cabang. Saya bawakan secara global supaya tergambar. Orang berikutnya yang harus kita berikan akhlaknya kita kepada mereka ialah siapa setelah Rasulullah? Al-walidaini, kedua orang tua. Disebut dengan birrul walidain. Saya sebutkan yang ini dikarenakan dalam pandangan Islam, orang tua itu adalah sosok yang paling mulia, yang paling agung setelah Allah dan Rasulnya, yang wajib dimuliakan, wajib dihormati, wajib kita bakti kepada. Itu orang tua. Sehingga akhlakul karimah yang paling mulia, yang paling tinggi setelah Allah dan Rasulnya itu akhlakul karimah kepada orang tua. Bimbingannya simpel, namanya birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Baktinya dengan ucapan, bakti dengan perbuatan, bakti dengan harta benda, bakti dengan kedudukan yang kita punya, bakti dengan semua makna bakti dalam Islam. Dan tidak cuma bakti, dilarang durhaka kepada orang tua. Ini harus disebutkan yang kedua. Umumnya kita fokus bakti. Itu perintah. Ada yang dilarang, namanya hukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Diharamkan dalam Islam. apapun bentuk durhakanya, sekecil apapun, tidak boleh. Ucapan uf, hus, tidak boleh. Wala taqullahuma uffin. Kamu jangan mengatakan kepada mereka kata-kata uf, hus. Jangan kamu bentak. Ucapkan kata-kata yang mulia. Ini penting. Ada dua, bakti kepada orang tua dan jangan durhaka kepada orang tua. Ini yang penting untuk dicermati. Banyak dari kalangan kita semua barakallahu fikum merasa sudah bakti kepada orang tua, padahal masih menyakiti orang tua. Saya bikin sebuah contoh supaya tergambar kepada kita. Ternyata sesungguhnya, terus terang kita harus jujur, banyak di antara kita yang masih belum bisa bakti sama orang tua, atau masih sering jatuh dalam durhaka sama orang tua. Tak bikin contoh terkait dengan bab masalah sehari-hari. Babnya bab masakan dan panganan. Apalagi orang tua kita dekat dengan kita. Contoh ya, contoh. Kita ini masak sebuah masakan. Masak apa ini? Anggap masak rawon daging. Gak tunggu loh pak, beli, masak. Kita masak rawon. Aromanya tercium apa tersembunyi? Masya Allah, aroma rawon itu khas. Aroma soto juga khas. Gitu lah deh. Orang tua mencium. Namanya juga di sebelah kita, atau gak jauh dari kita, atau dapat bocoran. Anakku masak rawon. Masya Allah. Kalau kita itu memberikan masakan rawon kepada orang tua, kita sendiri yang menyerahkan rawon itu, ini namanya puncak bakti. Tanda Anda anak yang berbakti, dan baktinya Anda yang paling sempurna. Kenapa? Anda sebagai anak yang langsung menyerahkannya kepada orang tua. Tapi kalau menyuruh anak kita, nih sana ke mbah, kasih rawon ke mbah, itu juga bakti. Sebab kita memberi, tapi tingkatan baktinya di bawah yang pertama tadi. Kenapa kok nyuruh anak kamu? Kok bukan kamu sendiri? Tidak masalah, cuma tingkatan baktinya di bawah. Atau yang ketiga, nyuruh pembantu atau nyuruh orang lain, tolong kasihkan bapak saya, tolong kasihkan ibu saya. Bakti, karena kamu mengerti. Tapi tingkatan baktinya di bawah, rendah levelnya. Ketika kamu tidak memberi orang tua dalam kondisi dia mencium aroma rawon kamu tadi, atau mengetahui kamu masak rawon, Anda durhaka kepada orang tua. Itu kata para ulama. Sudah dikatakan apa ini? Durhaka kepada orang tua. Mungkin aku mikir, loh aku loh gak maidu bapakku, aku loh gak maidu ibuku. Mereka juga ya masak juga, mangan, podo mangan ambil aku. Mungkin mereka makan lebih enak ambil aku. Bukan masalah mereka makan tetap atau mereka gak makan. Yang jadi masalah, rawon kamu kecium sama mereka dan mereka kepingin. Camkan baik-baik. Tidak memberi orang tua di saat seperti itu termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Wow, levelnya level yang paling ringan. Tapi sudah masuk ranah uquq. Dan ingat, durhaka kepada orang tua dosa besar yang paling besar. Sebagaimana berbakti kepada orang tua, kebajikan yang paling baik setelah Allah dan Rasulnya. Harus sapi seperti ini. Mohon maaf ini. Saya kasih contoh sedikit agak-agak sedikit kasar, tapi supaya tersadarkan. Mohon maaf ini. Si fulan maling. Dosa atau dosa? Dosa. Di tengah masyarakat orang maling itu jelek apa jahat? Ya berdoa ya. Nah gitu ya. Yang durhaka sama orang tua itu lebih jahat daripada maling tadi. level dosanya berbeda. Mohon maaf. Ada orang yang mohon maaf berzina. Hukumnya apa ini? Dosa apa ini? Dosa besar. Itu penyakit masyarakat. Semua orang akan mengatakan, itu orang ngawur ini. Durhaka kepada orang tua, itu lebih berat dosanya daripada perzinaan. Itu yang harus selalu kita tanamkan dalam jiwa kita. Level dosa, itu penting diingat baik-baik. Kata para ulama, kalau demas ranah kuku keluari dan durhaka sama orang tua, sekecil apapun, itu dosa besar. Lebih gede daripada dosa besar yang lain. Selain syirik, selain bid'ah, itu kan terkait dengan Allah dan Rasulnya, terkait dengan masyarakat, orang tua yang paling utama. Sehingga orang itu dinyatakan sebagai orang yang berakhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat ketika dia sebagai sosok anak yang berbakti. Dan bakti itu diwujudkan dengan semua yang kita mampu. Ucapan, perbuatan, tingkah laku, perilaku, semua yang bisa membuat mereka bahagia, yang membuat mereka senang secara syar'i, itu bakti. Dan tidak cukup dengan bakti, tidak boleh ada unsur durhaka sedikit pun. Itu dalam penjabarannya secara syar'i dan juga secara kebiasaan masyarakat. Ketika lagi kumpul sama orang tua, ada bapak, ada ibu, ada yang lain-lainnya sih. Yang kadang yang namanya tempat duduk gak muat, yang datang banyak. Nah, kamu sebagai seorang anak duduk di atas kursi, ternyata bapak dan ibu kamu di bawah. Itu secara etika kepatutan di tengah-tengah masyarakat layak, patut atau enggak patut? Kenapa kok enggak patut? Nah, orang tua yang isor kok kawanan dulu kan gitu ya. Itu secara etika ke masyarakat enggak patut dan itu dianggap dalam Islam. Hal-hal yang secara kebiasaan masyarakat dianggap tidak patut. Dan itu perkara yang mubah, tidak ada pelanggaran syariat padanya, dianggap juga dianggap tidak patut dalam syariat. Nah, boleh. Dalam kondisi yang seperti itu, ketika Anda sebagai seorang anak duduk di atas kursi, mentakling, bawa HP. Ini kan HP ini kan susah dilepaskan ya. Bawa HP, asik-asik itu. Durhaka sama orang. Aku lapo. Aku lu bodoh biasa main HP. Bukan semata-mata kamu duduk main HP. Ingat, di depan kamu ada orang tua kamu. Ada abimu, ada ayahmu, ada ibumu. Dia di bawah. Kok kamu di atas? Kamu tidak punya akhlak di sini. Dan kalau terkait dengan orang tua, bukan semata-mata dengan bahasa tidak punya akhlak. Kamu dinyatakan durhaka kepada orang tua. Dan itu dosanya besar. Jangan dibayangkan durhaka itu misu-misu wong tua. Itu jelas dosanya, Pak. Nah, orang tua dipukul itu jelas bolehnya. Besar lagi sudah itu. Tapi jangan lupa, sekecil apapun yang durhaka sama orang tua kita, sehingga bukan semata-mata berbakti, tapi harus ada poin kedua, tidak boleh durhaka sama orang. Ini baru dikatakan akhlakul karimah kepada siapa? Kepada orang tua. Tak bikin contoh yang paling gampang wis, entah anak muda-muda ini. Jarang ada yang muda ini. Ibunya, saya bikin untuk ibu di kanan kadang ambil ibu ini ngelis dengan ini tambah toh yang lawan toh dia bapak itu dia saya. Di sini manggil dia apa cung? Ya kata ya cung barang ya. Cung, cung. apa lu sebentar ke toko depan ibu kupingin tolong belikan garam lagi masak ini entek garamnya atau flojo lagi tomat atau lombok atau mungkin asam tua asam nom kayak gitu ya ini lagi masak lo masih kurang coba minum tolong belikan gitu. Seringkalinya yang namanya anak apalagi dia lagi sibuk dengan sesuatu mengajukan panggilannya orang tua. Sibuk, repot. Loh, kalau dia sibuk dengan main-mainnya, orang mungkin ngerti anak enggak beres ini. Dijuluk orang tua ini enggak moro ini. Yang termasuk dalam bab ini yang dikatakan durhaka, harta kita sibuk dengan perkara yang enggak baik. Apa kira-kira yang panggilan jangka baik? Lagi baca buku. Misal, anak nih, anak yang rajin belajar lagi, semangat belajar agama, lagi baca buku, masalah semangat gitu. Jom, jom, ibunya buku, tolong boleh ngomong. Sik. Ini kisik mau coba buku, biar awak buku. Cepat, cepat. Itu dikatakan durhaka sama orang tua. Dikatakan durhaka sama orang tua. Dikarenakan panggilan orang tua wajib dipenuhi. Yang sedang kamu baca itu karena mungkin ilmu-ilmu yang umum, karena sunnah. Jangankan baca ilmu, kamu lagi sallallahu akbar, subuhan. Ini masya Allah, anak soleh ya kan. Wah, duha ya iya. Tapi pas lagi duha, Allahu akbar, celuk. Lejum, lejum. Ini lagi duha ini. Cepat, ibu perlu ya ini masa ini hambar kafe cepat. Iki lagi buah. Lanjutkan sholat ataukah dibatalkan? Iki lagi sholat. Gak lagi main HP juga, gak lagi main gaming HP enggak, lagi sholat buah lagi. Iki agak sholat ini. Bisa lo, jom cepat. Katanya para ulama, ketika dia melanjutkan sholatnya, tandanya dia durhaka sama orang tua. Mungkin bingung, aku ini durhaka atau kondi? Aku ini sholat lagi, sholat duha, ibadah kepada Allah Azza. Kok dikatakan durhaka? Iya, dikarenakan ketika itu kamu dipanggil sama orang tua kamu, itu hukumnya wajib. Sementara yang kamu kerjakan sholat, sunnah. Yang wajib itu dikedepankan daripada sholat. Ini yang kata jarang kita cermati, baik. Nah, kalau sampai ibunya atau marah, wah, durhaka pol kamu. Kamu teruskan sholatnya sampai salam, semoro, ngamuk-ngamuk ibu, mandul kan ibu. Dijelok tua moro-moro. Bu, kalau anu sholat. Ya ngerti kau sholat. Sudah, kamu dikatakan durhaka. Level durhakanya kamu sudah pol. Kenapa? Dikarenakan sudah membuat orang tua telah marah. Aku lagi sholat, aku ibadah. Iya, tapi yang memanggil kamu tidak sembarang orang. Dalam Islam kedudukannya sangat tinggi, sangat mulia. Dikatakan oleh para ulama, berbakti kepada orang tua itu lebih didahulukan daripada semua amal-amal yang fardhu kifayah. Nah, sebutkan apa yang fardhu kifayah. Salat jenazah fardhu kifayah. Pokoknya, dakwah fardhu kifayah. Jihad bisa dilihat perang itu fardhu kifayah. Itu levelnya masih dikalah dengan bakti sama orang tua. Kalah. Nah, yang lain perang bisa bilang mau ini yang syar'i bukan radikalisme teror loh bukan jihad yang syar'i besar pahalanya kalau kamu mati mati syahid surga tempatnya kamu orang tua kamu di rumah nggak ada yang ngopeni ngelarang kamu berangkat soalnya nanti nih ibu kamu lagi perlu dijaga mereka lagi perang kamu ngopeni ibunya kamu ibu utama yang mana utam mengopeni ibunya itu tadi. Bayangkan. Apalagi amal yang dibawa itu, berbakti sama orang tua lebih didahulukan daripada amal-amal yang sunnah. Semua amal yang sunnah, entah sholat, entah sodakoh, entah umroh, entah apa yang sifatnya sunnah, itu lebih mendahulukan bagi sama orang tua. Apalagi amal yang mubah. Ini yang jarang diperhatikan sama anak-anak kita. Atau mungkin jangan-jangan kita sendiri. Penting mengetahui level tadi. Kita kalau dikatakan berakhlakul karimah, ketika kita bakti sama orang tua, ada yang kedua, dan tidak berdurhaka sama orang tua. Ini baru akhlak kepada siapa ini? Kepada orang tua. Barakallahu fikum. Ya, kalau dibandingkan dengan hal-hal sifatnya main-main ini, mungkin orang masih bisa nyantol. Tapi ketika dikaitkan dengan hal-hal sifatnya amal soleh, kata gak nyantol. Lebih mengedepankan amalnya itu daripada bakti sama orang tua. Barakallahu fikum. Saya mau tanya sekarang sama yang muda-muda yang semangat-semangat ini. Kau apa ya? Aku takut apa apa ya? Ambil atau ya? Antum pikiran semangat adut. Wah, pas poligami ini orang seneng. Siapa seneng lagi? Siapa itu? Antum semangat poligami. Sunnah apa bukan? Sunnah Rasul ya. Loh, ketika antum kepingin poligami, sing orang murid gak bujuk utol. Nah, orang tua kamu melarang, bukan karena benci dengan poligami, dia belum siap untuk itu. Nan ojo, panggil dia. Nan ojo nan, ibu belum siap duwe mantu loro, belum siap nan. Gue ya apa omong, ada omong macam-macam. Ya namanya orang tua orang di. Bu apa kira ojo nan ojo. Nah, lagi siap kape, materi siap, mental siap kape. Ojo pertama di setting supaya panut gelem deh di poligami. Ya nggak mau ibunya antu. Dia apa? Bojo sih dia apa poligami? Belum bisa jawab. Jadi terus siap berarti. Aku belum siap. Jawabannya jangan. Ya ditunda, bukan fatal pak, ditunda. Itu secara parlo pak. Nundanya sampai kapan? Ya, tunggu sampai orang tua kamu tidak ada, baru kamu poligami. Tujuh, dungo mati tuh yuk. Iki lah butuh agak lagi. Baru kamu. Tidak boleh. Sampai ada sebagian sahabat, sebagian salaf tidak bisa menunaikan ibadah haji. Tahu kenapa? Ngurusi ibunya. Bukan karena gak mampu haji. Mampu secara kemampuan finansial, mampu. Tapi sepanjang hidupnya tidak bisa mengerjakan haji. Dikarenakan dia ngurusi ibunya. Yang udah tua rentak. Sampai ibunya meninggal baru beliau berangkat haji. Itu baktinya mereka sama orang tua. Tahu waktu Al-Qur'an salah seorang tabi'in yang disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada beliau. Hah? Dan minta supaya kamu didoakan sama dia, doanya mustajab. Itu dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad pernah mengatakan demikian dan didengar oleh sahabat Ibnu Khattab. Beliau ini dari Yaman asli, dari suku Murad, Uwais Al-Qarani. Ketika ada rombongan di masa kekhilafan Ibnu Khattab, di masa beliau sebagai khalifah, datang rombongan dari Yaman ke Madinah. Ditanya sama beliau, dari mana kalian? Dari Yaman. Adakah di tengah-tengah kalian seseorang yang cirinya gini namanya Uwais Al-Qarani? Ada. Mana dia? Aku sampaikan, Rasul kirim salam kepada kamu, tolong doakan saya. Didoakan. Kan ngerti kan awalnya, didoakan. Dapat sama Tuhan. Kedengaran sama banyak orang, dicari itu puasa koron. Karena Rasul kirim salam, dan doanya makbul, minta doa kepada dia. Wah, dia sembunyi selain. Tahu kenapa kalau Rasul memuliakan dia? Tidak pernah ketemu dengan orangnya di zaman yang berbeda. Zamannya tapi bukan zamannya sahabat. Tahu apa amalan dia? Dia dikenal sebagai sosok anak yang berbakti kepada ibunya. Besar kawan. Itu amal besar ya. Tahu-tahu terus tangan kami ini. Misalnya tadi. Lo sih bakti sama orang tua belum yang lainnya ini. Ah, ya sudah wis, nyambung kalau gitu ya. Bersambung aja ya, bersambung part kedua kali ya. Tapi sudah buka lagi pembahasan akhlak kepada Rasul ya, akhlak kepada sesama berarti. Nyambung bakti orang tua kok yang lainnya. Iya. Waktunya mepet. Setengah jam ini kurang 5 menit. Jam berapa suruh ini? Enggak tahu dah. Hah? Sudah masuk ya? Nah itu sudah suruh. Kalau diteruskan malah gak ketemu suruh. Malah gak umur mana Pak akhirnya dua kata air kan. Ya sudah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena targetnya kita supaya bisa dapat pahala umroh ya. Pasti harus berhenti supaya mengejarkan dua rakaat suruh, supaya mendapatkan pahala. Insya Allah kita akan kembali. Semoga dikasih kesempatan berjumpa pada bulan depan, diteruskan kembali insyaallah akhlak kepada sesama. Semoga manfaat dan semoga Allah Subhanahu wa berikan taufiknya kepada kita semua sehingga menjadi hamba Allah yang muslim, berakhlak kepada Allah, kepada Rasul, dan jangan lupa berakhlak kepada kedua orang tua. Nakfilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.